Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di bab yang kemarin kita baca kisah Wafdu Abdul Qais, bagaimana delegasi rombongan dari kabilah Al-Asaj Abdul Qais datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Asaj Abdul Qais, inna fika haslaitain yuhibuhumullah al-hilm wal-ana. Sudah kita dapatkan bahwasanya di sini menunjukkan keutamaan al-hilm wal-ana. Iya, keduanya adalah perkara yang Allah cintai, yang mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dikuatkan sebagian para ulama kita, saya ingat Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala cenderung menguatkan hadis ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni min Allah subhanahu wa ta'ala wal'ajalatu min asyaitan. At-ta'anni, ya tenang, ya berpikir panjang, tidak terburu-buru, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-ajalah, tergesa-gesa, ketergesaan adalah dari syaitan. At-ta'anni dari Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Allah cintai. Namun ikhwan fil rahimin wa rahimakumullah, kadang seorang terjauhkan dari at-ta'anni dengan beberapa sebab. Di antara sebab yang menyebabkan seorang tidak ta'anni adalah al-ghadab, yang mengikuti amarahnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberi wasiat kepada seorang, minta wasiat, la taghdab. Betapa banyak seorang yang melampiaskan dan mengikuti keinginannya ketika marah, setelah hilang amarah dia menyesali apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, di antara sebab yang terhalang dengan sebab yang dia seorang dari at-ta'anni adalah adam istisyar dawil hibrah. Iya, dia tidak bermusyawarah, dia tidak minta saran orang-orang memiliki pengetahuan tentang masalah yang akan dia lakukan. Ya, dia menganggap satu perkara tersebut sepele, perkara tersebut ya ringan, sehingga dia terburu-buru melakukan, dianggap tidak akan ada sesuatu yang besar kalau tidak ada musyawarah, tidak ada istisyar kepada orang-orang yang memiliki khibrah dalam masalah tersebut. Ia pun ya terburu-buru dan mendapatkan hasil yang tidak baik. Di antara juga ikhwan fillah rahimin rahimakumullah adalah isti'jal nataij ial umur. Dia tidak ta'ani karena memang ingin segera ya mendapatkan hasil yang segera. Ya, makanya para ulama kita mencela orang-orang yang isti'jal dalam segala urusannya. Ya, mereka sering menyebutkan kepada kita, ya, satu pepatah yang ma'ruf, man ista'jala qabla awani unqiba bihirmani. Ya, barang siapa yang terburu-buru ya menginginkan sesuatu pada waktunya, tidak ta'anni, ya, maka unqiba bihirmani, dia akan dihukum tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan segera tersebut. Sehingga hunfilah rahimun rahimakumullah, ketika marah maka seorang hendaknya senantiasa mengontrol dirinya. Ketika melakukan satu perkara hendaknya dia berusaha senantiasa bermusyawarah, minta saran orang-orang yang memiliki khibrah tentangnya. Iya. Dan ketika melakukan satu perkara, satu urusan hendaknya dia lakukan dengan ta'anni, dengan tadarruj. Iya. Jangan ingin terburu-buru mendapatkan buah hasil dari perbuatannya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bab berikutnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab ad-du'a ila syahadatain wa syara'i al-islam. Bab berdakwah kedua kalimat syahadah dan syarat-syarat Islam. Dilihat ya dalam Sahih Muslim, Tabwib, bab ini adalah dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bab ad-du'a ila syahadatain wa syara'il Islam. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Sebelum Muhammad melonggal mana? Abu Bakar bin Abi Syaibah, siapa namanya? Sojis Abdullah bin Wud. Ya, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abu Syaibah itu Ibrahim, bapak beliau adalah Muhammad. Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar namanya Abdullah, bapak namanya Muhammad. Abu Syaibah ini kakeknya Ibrahim. Qala wa Abu Quraib. Abu Quraib, ingat aman. Muhammad ibnu Ala. Qala wa Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hanbali, juga masyhur dengan Ishaq ibn Rahawih. Jami'an, ketiganya yang meriwayatkan kepada Imam Muslim rahimahullah an Waqi', ya semuanya meriwayatkan dari Waqi' ibnu man, bapaknya Al-Jarrah. Nah, Waqi' ibnu Jarrah. Memberikan contoh kepada kita, ya, tidak adanya muhabah dalam masalah agama. Tidak ada muhabah, tidak ada pilih kasih. Ya, orang-orang datang kepada bertanya kepada beliau tentang bapaknya. Ya, bertanya, beliau pun menjawab, ya, Abi Ra'if, fala ta'khudhu 'an. Ya, bapakku Ra'if dalam masalah hadis. Maka jangan kalian mengambil hadis darinya. Demikian juga putranya Sufyan, Sufyan ibnu Waqi' ibnu Jarrah. Sufyan ibnu Waqi' juga dhaif, sehingga disebut bahwasanya Waqi' ini thiqah, afwan, thiqah baina dhaifain. Thiqah baina dhaifain ini karena putranya Sufyan dhaif, bapaknya Jarrah juga dhaif. Waqi' ibnu Jarrah. Siapa murid beliau yang paling terkenal di antaranya? Muhammad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di antara murid beliau yang paling masyhur. Ya, sudah kita sering baca basirnya kan, syakautu ila Waqi' su'ahifdi, sampai-sampai beliau mengeluhkan kepada gurunya, kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan beliau. Ya, aku mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ya, farsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi' pun memberikan bimbingan kepada aku untuk meninggalkan maksiat. Waqala inna hadzal ilma nur. Ya, walau itahul asi. karena sungguh ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Itu bait syair yang masyhur. Waqi' imam min a'immatis sunnah. Disebutkan al-imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asmaul Sifat, Dirswaid rahimahullahu ta'ala, annahu sami'a jami'a min ahli ilmi man hamal anhum al-ilma wa minhum Waqi'. Kata beliau, mendengar dari semua orang yang telah membawa ilmu, yang belum mengambil ilmu darinya, di antara mereka adalah Waqi' ibn Jarrah rahimahallahu ta'ala. Annahum yaqulun, mereka guru-guru beliau, di antara Waqi' ibn Jarrah rahimahallahu berkata, ya, al-awwal al-imanu yazidu, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, qaul qalbi wal lisan, wa amal, dan juga amal itu adalah, iman itu adalah perbuatan, perbuatan masuk daripada iman. Yazid wa yankus, ia bertambah dan berkurang. Ini adalah aqidah al-sunnah wal-jamaah yang tersebut kali Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Qala tsani, kata mereka, wal Qur'an wa sifatu dzatihi ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah, bukan makhluk. Wa man qala innahu makhluq fa huwa kafirun billahi al-'azhim. Maka barang siapa yang menyatakan Quran makhluk, dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ini pun di antara perkara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membedakan kita Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan orang-orang semazhab dengan mereka. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Iya, wa man qala annal Qur'ana makhluk faqad kafara billahi al-'azim. Yang ketiga kata beliau dan para ulama yang lain, yang ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, wa afdalu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Ini yang menunjukkan bahwa beliau adalah imam di antara imam sunnah, bahkan beliau adalah guru dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Abu Bakar, ini Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Waqi' an Zakariya ibn Ishaq qala haddatsani Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas an Mu'adh bin Jabal qala Abu Bakar ibn Abi Syaibah rubbama qala Waqi' an Ibn Abbas qala anna mu'adhan qala, bahwa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, iya, a'lamu hadhil ummah bil halal wal haram. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu orang paling alim dari umat ini tentang halal wal haram. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mengutusku ini ke Yaman. Qala innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum di ahli kitab. Fad'uhum bila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, maka serulah mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'inuhum ata'uka lidhalik, jika mereka telah taat kepadamu untuk bersyahadah, bertauhid, fa'alimuhum anna allaha afsarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 waktu salat di setiap hari dan malamnya. Fa innahum ta'u kalidzalik, jika mereka telah taat kepadamu untuk salat, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka, memfardukan atas mereka shadaqah, ini zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, fatoraddu fi fuqaraihim, kemudian disalurkan, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa innahum ata'u kalidzalik, dan jika engkau, jika mereka telah taat kepadamu untuk mengeluarkan zakat, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati engkau dari harta-harta kesayangan mereka. Wattaqi da'watal madzlum, ya, hendak engkau jauhi, takut dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doa seorang yang terzalimi dengan Allah penghalang. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hadis yang masyhur, ya, sudah sering kita baca dalam kitab tauhid. Ya, adapun faedah yang akan kita baca nanti insyaallah. Namun satu yang perlu kita ingat dari hadis ini, ya, yaitu ahammiyatu tauhid. Dari sini menunjukkan bahwasanya at-tauhid itu adalah perkara yang pertama dan utama didakwahkan kepada umat. Khairul rahimin rahimakumullah. Saya sebutkan beberapa poin yang saya dapat dari muhadharah, tapi salah Syekh Al-Albani rahimahullah telah terkait dengan masalah ini. Ada seorang bertanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, terkait dengan kondisi sekarang yang sangat menyedihkan, banyak orang-orang yang tersesat, banyak harakah. Yang jelas bagaimana keadaan kaum muslimin, sampaikan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan minta agar Syekh rahimahullah taala memberikan jawaban, memberikan penjelasan, pencerahan tentang masalah ini. Dalam satu tanya jawab sudah dibukukan kurang lebih 37 halaman. Yang pertama yang beliau sebutkan, Khairullah rahimun rahimukumullah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, al-waqi' yang ada sekarang ini, laisa syarran, iya, tidaklah lebih jelek dari waqi' yang terjadi zaman jahiliyah. Iya, keadaan kaum muslimin, keadaan umat sekarang ini tidak lebih jelek dari dulu. Kenapa demikian? Indana bainana risalah. Kalau kita di zaman kita sekarang ini, walaupun kondisi banyak orang-orang tersesat, banyak yang tidak tahu akidah, tidak tahu tauhid, ya, banyak yang menyimpang, banyak harakah-harakah, firqah-firqah walah, tapi telah ada di antara kita, di sisi tengah-tengah kita, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ada dan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin firqah an-najiyah, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazadu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Sehingga iya, keadaan umat sekarang ini tidak lebih jelek daripada zaman jahiliyah. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, ini poin yang kedua yang saya tulis, sehingga kata beliau, jika demikian maka al-ilaj lalikal ilaj, fad-dawa lalikal dawa, maka mengobati keadaan umat sekarang ini, iya, obatnya sama dengan obat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengobati orang-orang di masa jahiliyah. Yaitu memahamkan kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah. Poin yang ketiga, beliau jelaskan tentang poin yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di antara uswah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tadi, yu'alij al-mujtama', ia membenahi umat yang rusak, dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengobatinya. Ya, tidak dengan membuat teori-teori baru, dakwah-dakwah baru, cara yang baru, tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membenahi kondisi umat ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-bada'ah bitauhid. Al-bada'ah bitauhid, memulai dengan menyerukan kepada umat at-tauhid. Khairillah rahiman wa rahimakumullah. Namun yang perlu kita ingat, ada syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Iya. Yaitu kata mereka, bukankah orang-orang yang ada sekarang telah tahu la ilaha illallah? Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ihwani fillah rahiman wa rahimakumullah, di antara poin yang saya catat dari kitab beliau tersebut, kata beliau, memang benar, tetapi tetap ada satu perkara yang perlu kita obati. Iya, di zaman jahiliyah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya. Adapun di zaman sekarang, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak memahami la ilaha illallah, apa yang mereka ucapkan. Sehingga hadirinlah rahiman wa rahimakumullah, kata beliau, ya, perbedaan yang sangat nampak, yang sangat jelas antara mereka, orang musyrikin dulu dan musyrikin sekarang, adalah ini. Ya, mereka dulu yastakbirun, enggan mengucapkan la ilaha illallah karena tahu mananya, konsekuensinya adalah harus meninggalkan kesyirikan. Adapun orang-orang sekarang, mereka berbuat syirik, iya, dalam keadaan masih mengucapkan la ilaha illallah. Atau mereka mengucapkan la ilaha illallah, iya, tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Sehingga mereka yaqulun ma la yafhamun wa la yataqidun. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka pahami dan tidak mereka yakini. Sehingga ini ikhwan fil rahiman rahimakumullah, kata beliau, lidzalik ana a'taqidu anna awwala wajibin 'ala du'ati muslimin haqqa huwa an yudandinu haula hadhil kalimah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka karena itu aku yakini perkara yang wajib, yang pertama yang diwajibkan, yang wajib atas para da'i ila Allah, kaum muslimin, adalah senantiasa terus, iya, dakwah yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan itu seputar hadil kalimah la ilaha illallah. Wa haula bayan ma'naha, iya, pembahasan seputar tentang makna la ilaha illallah. Bitalkhis suba bitafsir, iya, dengan ringkas kemudian dirinci tentang lawazim. Iya, apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Ini huwa billahi rahiman rahimakumullah. Iya, sehingga salah mereka-mereka yang menyatakan tidak perlu lagi membahas tentang la ilaha illallah. Bukankah kaum muslimin telah mengucapkan la ilaha illallah? Iya, bukankah mereka telah mengucapkan la ilaha illallah? Kita katakan tidak. Iya, karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak tahu maknanya. Bahkan tidak meyakini maknanya. Buktinya mereka masih, iya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mirisihi konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, saya catat, ini penting. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengingatkan mereka-mereka yang dengan alasan dakwah tauhid kemudian bergampang-gampang dalam masalah-masalah yang lain. Di beberapa tempat beliau sebutkan, saya baca, iya, bahkan dijadikan satu judul di satu fasal. Kata beliau, wujud al-ihtimam bil aqidah la ya'ni ihmal baqi syara'i. Wajibnya berihtimam dengan akidah, dengan tauhid, dengan akidah, itu bukan berarti, iya, menelantarkan, menyepelekan perkara-perkara syarat yang lain. Min ibadat, wa suluk, wa muamalat, wa akhlak. Iya, bukan berarti kita ihtimam dengan tauhid, akhirnya kita menyepelekan masalah ibadah, masalah akhlak, masalah suluk, masalah muamalat. Bukan. Tetap kata beliau rahimahullahu taala, balla budda li haula'i du'at an yahmidu ila al-islam kullan la yatajazza, kata beliau. Para da'i hendaknya menyampaikan Islam seluruhnya secara utuh. Jangan pilih-pilih, sampaikan tauhidnya, akidahnya, iya, ibadahnya, muamalatnya. Iya. Beliau ulangi pernyataan saya, penting tauhid itu bukan berarti harus menelantarkan yang lain. Ini khodam fil rahimun rahimakumullah, apalagi iya. Kemudian dengan alasan yang penting tauhid. Nah, menggampang-gampangkan duduk dengan ahlul ahwa wal bidah, duduk dengan hizbiyyin, iya, dengan alasan yang penting tauhid. Ini adalah perkara yang batil. Iya, bisa nanti dilihat oleh antum satu risalah tipis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam.